Bermula sifat yang 20 itu terbahagi kepada 4 bahagi. Yang pertama diberi nama sifat nafiyah. Artinya sifat nafiyah yaitu halal. Arti halal di sini perlu dicatat. Arti halal. Sesuatu yang ada, tapi tak dapat dilihat. Itu aja saja. Sesuatu yang ada, tapi tak dapat dilihat. Kayak apa aja, tak dapat melihat. Barangnya ada, tapi tak dapat dilihat. Halal itu yang wajib bagi zat maksudnya, yang tiada terpisah dari pada zat Allah. Ada sesuatu halal, benda yang ada tapi kada khawatir, dan dia tetap pada zat Allah. Selama zat bersifat wujud, sedangkan Allah senantiasa bersifat wujud. Jadi halal itu tetap ada pada zat Allah. Nah, kedua, tiada dikarenakan dengan sesuatu karena hal itu tadi bukan dikarenakan oleh suatu karena. Kalau wujud Allah Ta'ala itu dikarenakan wujudnya segala makhluk ini, bukan. Pahamlah. Nah, di sini kurang banyak yang bingung. Dari bingung timbul ragu. Dari ragu timbul karena belum mengerti. Masalahnya bahwa Wujud alam semesta ini menurut Quran sendiri dan diakui oleh akal yang sempurna bahwasanya menjadi dalil akan wujudnya Allah. Dengan kata lain, wujudnya makhluk menjadi bukti wujudnya Khalik. Dengan kata lain lagi, wujudnya makhluk adalah kenyataan bagi wujudnya Khalik. Jadi di sini seakan-akan wujudnya Khalik tidak nyata, namun kada si makhluk ini dulu wujud. Nang kaya itu pahamannya, nang kasar serah. Lamun kadada makhluk, seakan-akan Tuhan pun umpat kadadanya. Sebab ini makhluk dalil. Dan anda lagi yang memaham, apabila kadada makhluk ini, manusia sasak semuanya. Anggap mengenal Tuhan pada kawan. Sebab inya memaham bahwa wujud makhluk ini menunjuki, artinya seakan-akan petunjuk jalan untuk menuju Allah. Jadi manusia yang tidak punya petunjuk jalan, maka dia sesat dan tidak sampai kepada tujuan. Lalu yang diutamakannya makhluk. Jika tidak ada makhluk, maka tidak ada Khalik. Berarti makhluk yang mengandalkan Tuhan. Nah disinilah kata-kata dalil bisa-bisa membawa paham menangan sekarang. Jadi nang bujurnya bahwasanya wujudnya makhluk ini kenyataan bagi wujudnya Allah. Nyata wujudnya Allah di dalam wujudnya makhluk. Dan wujudnya Allah wajib, adapun wujudnya makhluk ini harus. Disitulah bedanya. Oleh sebab itu, supaya kita jangan sakit diktikat laki-laki bini-bini, rancak-rancak memuliki belajar masalah sifat-sifat Allah supaya jangan sampai ragu, asap dan menyatakan, dan supaya ibadah kita bujur-bujur sampai kepada Allah, sebab kita sudah pinandu lawan nang jagar diunjuk, urangnya yaitu Tuhan Allah. Ibadah diunjuk tapi itu lamam balang tapi pinandu lawan nang jagar menerima tak salah unjuk ibadah itu. Banyak orang beribadah mengunjuk ibadah kepada masyarakat. Banyak orang bersuara mengunjuk ibadah kepada si pendengar. Namanya minta dengar. Banyak orang-orang beribadah mengunjuk ibadahnya lawan yang menonton, ngarannya minta lihat. Banyak minta lihat lawan orang, bahwa orang beribadah. Banyak minta dengar lawan orang, bahwa orang beribadah. Maka itu adalah musyrik. Dikiranya ibadah yang didengar orang, yang dilihat orang itu mempaat, padahal itu bukan ibadah namanya manusia. Maka inilah tipu daya setan yang sangat halus. Jarang-jarang orang bisa selamat jika tidak mendapat syafaat daripada Syekh Murabbi dan mursyidnya. Menurut kebiasaan adat Allah. La tabdila li kalimatillah wa la tabdila li sunnatillahi tabdila wa la tabdila li sunnatillahi tahwila. Terus itu dikatakan man lam yakunnahu syaitan fasyaitanu syaitan. Siapa beribadah tanpa guru, maka syaitanlah yang jadi gurunya. Ujuk rumah takabur akan menyerang di dalam otak dan hatinya. Oleh sebab itu dia memamerkan akan ibadah-ibadahnya. Kita jaga batal nenek. Ibadah malam sendirian, bangun guring subuh ada tamu, pakai sah bahwa aku malam tadi membaca zikir sekian, aku malam tadi sembahyang sekian. Rusak jadinya. Padahal dalam subuh ini kada tahunya dalam benar aja subuh. Gak bayarin bayangan minum kopi lawan nasi kuning. Pakai sah. Kurang dahulu tulang haji. Datang haji ada nang daelang. Surungnya makanan. Sudah disurungi makanan. Baucap conang bini. Hei umanya. Cetirnya lah. Cetir nang kita tukar waktu tulang haji nang kedua. Babakas bahwa tulang haji dua kali. Ujar ulama bahwa kata-kata itu menghilangkan semua pahala kedua kali hajinya. Lain orang berilmu daripada orang yang jahil. Suka supaya diketahui orang ibadah. Supaya dikenal orang ibadah. Supaya dilihat tidak orang ibadah. Ujuk rumah kakabur, tafadur fil majalis wal mahafir. Itu bahaya sekali. Jadi mahajatatan kepada seorang pemimpin. Dan kita wajib terhadap pemimpin seperti orang mati di bawah tangan pemimpin. Lihat orang mati terserah pemimpin. Demikian sifatnya murid terhadap gurunya terserah lawan guru. Kalau guru kita lapor nih ke sesmayah bapandan. Guru, ulun handak kata sampit. Bepenerangan agama. Guru, ulun handak kata sampit. Handak bepidato. Mengurus antara Madura lawan Dayak. Nah itu ngarangnya orang nang menjalankan hadap lawan guru. Lalu gurunya kan berdebulu di baritaku dan minta pendapat guru. Kadang minta tak ada orang meminta dia minta sampit. Kadang lain ada yang lagi yang bisa mengapur ini buat guru main ke sana. Mas turun ke sana terbalik motor hanyar bahabar lawan guru. Ulun terbalik motor kita ngajar kan dulu ya. Ada ulun ditangkap polisi betul loh ya kan. Jar guru nggak ada takutnya mah ada di sana. Atau guru mencari di mana si anak, lamun sampai Allah Ta'ala mencari tentang Allah. Nah di sini kita banyak merasa kada jadi guru, padahal sebenarnya ada guru kita. Cuma kita kada menghormati buktinya, kada berizin segala macam. Nang rugi kita dua. Menjaga, jangan menagur lawan perguruan. Seperti Nabi Khadir, papasan lawan Nabi Musa, jangan nyawa melihat dan mendengar apapun gerangannya. Tapi para kaunda, nyawa mesti menagur. Asal para kaunda, nyawa pada tahan. Mesti ada nyawa itu kena mengerintik pas dua bahwa buat di kapal bukan presiden kapal para onya maka sudah keren nonton bawa ujar Nabi Musa maaf abdulullah kurang membawa keren lah lawan kita kenapa gitu orang yang paling bagus dia bungkas. Nah, ujar Nabi Musa sudah dapat kataan nyawa kada mata uang menahan muntung paman deh ini kita nih perasaan anda jadi si guru cuma rajin kita nih paman deh itu paman gara-gara murid nang paman deh gurunya dapat fitnah. Kemudian dijaga kalau sudah kenal bahwasanya Allah bersifat wujud. Arti wujud itu adalah sifat nafsiyah tadi, yaitu satu hal. Arti hal itu tadi adalah sesuatu yang ada atau sesuatu dilihat. Dan yang kedua, dia tidak dikarenakan oleh satu karena. Adapun rasa kata bahwasanya alam semesta ini dalil bagi wujudnya Allah, maksudnya bagi orang yang belum mengerti, dia di pandari masalah dalil. Dalil seperti polisi hendak menangkap orang yang salah, mesti mencari dulu bukti. Misalnya ada laporan dari masyarakat, biasanya tolong masyarakat kalau nang berjalan, nang melihat, mendengar masyarakat itu ada polisi biasa haurnya, atau di kantor, atau di rumah, ya kan? Polisi dah, yang tujuan kapolres, kita kapolres datang. Nah, ya, betul punya, betul pak, ya, itu ada di dalam. Nah, jadi rakyat inilah yang membantu lawan Kapolres di Pasarangan. Ingat, semua pejabat-pejabat itu dari rakyat. Ingat, jangan lupa hai pejabat. Dari pejabat yang rendah sampai pejabat yang tinggi. Dari pejabat yang semeter awaknya sampai kepada yang semeter 70. Bahwa kalian adalah berdasar dari rakyat. Pangkat kalian dari rakyat, sebab yang memilih adalah rakyat. Di sini ada sekretaris gubernur, jujur. Itu melewat akan pemilihan. Ya kan? Di sini kira-kira ada kepala DFR. Nah, pengarangnya. Itu asalnya kan rakyat yang menunjuk. Jadi jangan kata ingat, kita ini asal ditunjuk rakyat. Lalu kita diberi pakaian, seragam, macam-macam pakaiannya, belayan-belayan. Ada sama lah, ada sama. Iya, nanda sugihan tukang jahit. Apabila sudah hendak balik pakaiannya, bisa-bisa ya, tukang jahit. Lawan siapa misalnya, kepala kantor, supaya ini aja yang mau lakukan ke kantoran mereka. Sugih ya Tuhan, rezeki pantas. Kita bicarakan rezekinya aja lah, halal haramnya kena. Pakaian memang itu tadi, duitnya dari rakyat, pajak, penghasilan. Jadi pangkatnya dari pilihan rakyat dan pakaiannya dari rakyat. Oleh sebab itu, ini dinamakan wakil rakyat. Ini harus ingat, kalau ada ingat, ya Allah. Rakyat yang diulahnya, yang kaya sama. Sesudahnya bersepatu, dijajak. Kasihan nasib sama. Namun ikan bisa belajar bahasa sama. Ada tuh, bubuhan kita ngejar sama. Ngalih, hantar depan dari manusia. Manusia, ada mengerti bahasa kita. Apabila musim hujan, banyak yang lama matinya, bujur kata. Kebanjiran, samut mati ya. Bisa kita memperhatikan samut mati karena banjir. Namun manusia, nang mati gara-gara tercabur di irigasi, itu nyata. Mungkin bupati ke depan-depan. Jadi maha jabatan delegasi kita itu ada keamanannya, jangan sampai kanan-kanan nyaman banget bersepeda menggusur tergugur. Duitnya tepat saya kita mencari dolar, apalagi dolar wah ini banyak banget di Amerika. Sudah berapa ikum delegasi kita memakan anak cucu kita mati langsung. Jambatan-jambatan di delegasi pulang agama mencolak tanah setengah langit kali bahasanya. Turunnya minta juga, oh banyak yang kesumbalitan. Di mana memikirkan supaya jambatan rata, jangan tinggi banar, jangan rendah banar. Nah ini, duitnya ada aja di kantong rakyat, ada rajin mengambil pajaknya. Ini laporan nih. Di pulau ada pelabuhannya. Ya rakyat ini pelapor, menyerah dilaporkan, tahuan. Pak, di sana ada Pak, orang membawa Erwin. Erwin kan? Kenapa? Pak, di sana ada orang membawa Pak, sabuk RCTI. Kenapa orang-orang Pak dikinum sama O? Sabuk-sabuk. Aku ingat sabuk RCTI. Di sana ada ano tua-tua. Nah, itu minuman mau. Tawa-tawa. Tawa-tawa itu apa? Tua. Pak, di sana Pak ada ninja. Nah, Pak, namanya ada rumput tanah-tanah. Ya, aja. Aja, ini. Ini apa? Ganja. Nah, lalu polisi memakai baju yang asalnya di lapasnya. Iya benar, orang yang bisa dapat. Tapi ada senjata. Yang lain daripada pistol dia. Menyamar, ya. Pura-pura nak mencari ganja dan sebagainya. Ada aja. Nah, pura-pura mencari sabu-sabu. Ada. Nah, apa-apa. Sekali dapat. Sekarang. Ganja-ganja. Pak anak ditangkap, buka orangnya. Tembak ke atas, buka aja lagi. Tembak ke bawah. Melawan. Tembak pintunya. Pada tak kuriam. Salah kawal lagi. Sudah. Geledah dapat. Berapa arung? Ambil sedikit. Sebagai tanda bukti. Karena sekarungan sedikit saja. Nanti sanya ke mana? Di Banam. Supaya jangan ada lagi yang mahedarakan. Itu nang kau bicara sisanya ini. Allah bersifat ilmu. Ada kawah kita hendak membungulih. Allah bersifat mandang dan melihat. Ada kawah kita bersembunyi. Lamun manusia kawah ditampal sogok dan macam-macam. Mun inya hendak bapandar tapali untungnya lawan kegodok. Sakurangnya pandarnya kalau kau dipaham. Apalagi godoknya panas-panas. Ya Allah. Di mana sebenarnya? Godoknya panas karena di mentong. Artinya di suap. Di lalu sampai. Lalu dicari. Kalau pengbah ada laporan bahwasanya di rumah guru usuk ada ganja. Langsung guru usuknya di rangkul. Lalu dikacak-kacak kawah berusuk. Pertama dikacak, senang di bawah. Sekalinya sama aja lah orang kacak. Mbak dikacak, dihidah. Lain. Nah, ini apa? Ujar polisi. Ujar jurusut, pukul-pukul. Bukan senjata. Tidak. Pukul itu senjata juga. Sebab kalau dicakup makanan, bahaya. Kalau pukul ini jurusut, sekali waktu dibuka baju jurusut, sekalinya pukul, nang bukan pukul dasar mencatuk, tetapi pukul penyakit. Geli polisi. Jadi ujar jurusut untung betul-betul. Ya kanya, ya kanya di situ tukul, tadi tangkap polisi dikiranya ini membahayakan sekalinya tukul nang penyakit itu, nang rajin dibelah dokter, tukul aja kalau marah. Pernah kena takon berbagai hiburan dan terutama lawan pahit. Pahit net. Kalau banyak dalam, itu mulai diriam terus gugur sampai ke Banjar banyaknya. Lewat berapa? Arus irigasi barangan. Atau apa namanya itu? Napa namanya itu? Nong di hadapan guru dari. Sungai. Lalu di situ nana dibujur karang lengkan kita ada orang nama lama. Nang hantar aku takut nakar lawan ukuran Banjar lah. Di mana mayat itu timbulnya? Di mana timbulnya? Ayo, tawakan aku, ala kawa. Aku jangan jawabnya. Timbul itu di Jakarta. Kalau awalnya terkena nang tari mular kan timbul, nah ya, angannya timbul pelawak tua, sangkan orang itu timbulnya di dalam ke, ya lah, nyekes ke orang lama, padahal kain nang itu timbul nang ngarang-ngarang di mana, timbong tak. Jadi hati-hatilah dengan kata-kata dalil bukti. Kadang usah di dunia aja bisa aja orang mencari bukti itu dengan jalan nang kata bujur. Misalnya orang berjalan dikirimnya oleh orang jahat masuk batangnya di kantong belakang nang berjalan. Sabu-sabu sedikit di kantong. Padahal yang berjalan itu membawa sabu-sabu ke dada. Cuma yang berjalan di belakang ini tak masuk ke lain. Bahkan nampaknya banyak manusia tepat aja. Lalu di tuduhnya ini, kejar-kejar, ada yang lain, mana. Nah itu bantuan-bantuan satu lagi. Bukti-bukti yang ada ini belum tentu menyatakan kebenaran. Oleh sebab itu harus bujur-bujur lah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala kada aya itu. Wujudnya Allah taala itu jelas. Tapi kalau nang tadi kan kada jelas. Kalau ini jelas. Badan kita tanya bahan wujud Allah. Tapi melihat awak kita ingat nang ma'adha akan. Berarti nang ma'adha akan itu jelas di awak kita. Bukan ma'adha di dalam awak. Cuma jelas. Nang kaya matahari lah. Kita anggap di bawah. Gadur teh isi ibanyo. Matahari di mana? Atas langit. Tapi nyata kelihatan di gadur teh. Matahari itu kan berapa buat ke dalam gadur teh? Ada. Nah itu. Jadi ada bertempat di gadur teh. Cuma jelas. Nampak. Itu tak. Nah ini maksudnya bahwasanya zat makhluk termasuk kita hanya sahanan bagi zat Allah. Jangan minta matahari yang di langit itu iya matahari yang di gadung teh. Jadi Allah Ta'ala iya awak unta muka bangsat babanaran. Sak-sak babanaran mereka. Mau jangan kalau kita membaca sifat 26 mulai nang kelas 0 supaya agama pahamnya sebab kita kalawasan pada dimendangar mulai kelas 0 supaya agama pahamnya sebab kita kalawasan pada dimendangar mulai kelas 10 di sekolah gara-gara kalawasan pada belajar jadi 12. Nah, palamun sumeeng dibuat lawan sumak barat. Nah, jadi apabilanya, misalnya kita jadi ada melihat kalau lawan awak, lawan yang lain, ada melihat kalah. Dimana hendak mengetahui dengan yakin bahwa Allah bersifat wujud. Nah, diusut, usut kena awak-awak. Kerasaan pada bahwa awak kita ini ada. Dengan adanya usut itu pada kerasaan. Walau kita melihat, gimana? Dengan usutan saja. Adanya kita memusut tadi timbul rasa. Rasa bahwa kita ini adalah diadakan Allah. Maka kita yakin bahwa Allah mengadakan aku. Bahwa kita ada. Jelas wujud Allah di dalam perasaan kita. Apalagi di penglihatan jelas, di perasaan jelas. Lamun sampat kada ingat bahwa Tuhan parah banar lawan kita. Bungul banar manusia. Nah, tandanya merasa Tuhan itu parah, takut. Itu tandanya. Lamun orang menganggap bunda parah lawan Tuhan, tapi wani. Itu salah langgap berapa yang saya sasakan. Babilanya ada wani lawan Tuhan. Marahnya orang itu merasa parah lawan Tuhan. Baik dengan matanya, maupun dengan perasaannya atau dengan alat yang satu lagi yaitu telinga mendengarkan misalnya wah menguap siapa yang mendengar telinga inya menang didengarnya uap inya juga uap ini adalah dalil wujudnya Allah dengan adanya telinga mendengar lawan untungnya sendiri makanya yakin Tuhan bersifat ada buktinya uap diulahkan Tuhan dan telinga diulahkan Tuhan berarti Tuhan mengadakan telinga Tuhan mengadakan si uap si bunyi kadang. Jadi di telinga jelas wujudnya Allah, di mata jelas, di pusat terangan jelas. Kalau kita makan di masjid itu jelas wujudnya Allah, sebab yang mengadakan rasa masjid adalah Allah. Yang mengadakan uyahnya pun Allah. Uyah lawan rasa kan lain. Uyah juga rasa-rasa juga. Jadi kita ini terkuliring lah menghendak mengenal Allah, menghendak mendekatkan diri kepada Allah, hendak mengingatkan Allah. Di awak orang banyak banar sudah wadah agar mengingatkan itu tadi. Maka dengan adanya mengingatkan Allah di sehari-sehari ditambah-tambah, maka hati kita tenang. Bukan hanya satu hati, Quran menyatakan Allah bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, tenang, tentram, sejagat hati. Segala, apalagi kita bisa hati cuma seutingannya. Tenang, maka tenang ini yang paling hebat. Yang disebut surga di dunia adalah tenang. Biar yaya apa lamun yang ada tenang harapnya galilah seperti anu apa namanya presiden Amerika anu Amerika Syirik ini kada tenang handa memerangi orang tiap ininya gagarnya pada percaya lagi kada dilaksanakan perang, tiada jatah tentara sudah tak kirim. Tentara dikirim ke sana sudah, ya kada membawa bini. Belum minta ulah hatana, wajah ada tanda binian Turki. Kurang Turki anak dikutuinya. Nya para kabupaten itu hendak berulah tempat libur hiburan. Coba napaikan ujar orang dunia nene hari ini jadi penangguannya kutuk kutuk penuhi nangkem apa gerang kuih coba kutuk kutuk coba balik-balik ke sini lah ngarang kutuk-kutuk duit kayak apa sebab di situ kan bukti Allah Ta'ala bersifat wujud juga kan di dalam kutuk-kutuk duit nah baik gampang ada gampangan hari ini jatuhnya nya sidang hari ini sidang terakhir menentukan hantuk lawan kadanya penentuannya isok hantuk kadanya umat di Irak itu tak raikam menurut kabar tapi bukan kabar Quran dan hadis inya ingatakanlah perataan kita nah bahwa kabar nang bujur dua aja Quran lawan hadis itu nang bujur lain dari Quran dan hadis kabar-kabarika cek-cek-cek-cek atau surat-surat kabar ada kawan dipercaya sebab itu boleh jadi jujur bujur lagi jujur bujur boleh jadi kada ikan-ikan tahu kawan ini punya kada tahu kaya banyak mendengar berita jujur mendengar tulisan membaca di koran jujur jangan kalau koran baru tentu jujur kalau koran yakin jujur itu bedanya Quran dengan Quran. Pada gampangan. Kalau Quran kita nukar sedikit sampai hancur. Kalau aja dibaca ya lah. Namun Quran sebenarnya banyak duit keluar. Sarik saya jarang berulah Quran. Tidak akan sakit ayu lagi. Kadinya mintu pak. Ada, cuma aku ini menjagakan jangan percaya kepada nang balun tentu kebenarannya. Lamunnya ada tentu kebenarannya kita percayai, kita jadinya tersangka nang bujur menjadi jahat dan bisa tersayangi nang salah dan tersalahi nang bujur. Gara-gara kabar ada tentu bujur dan salahnya. Kalau Quran dan hadis yakin bujurnya lain pada dua itu ada tentu bujur dan salahnya. Menurut kabar jangan hendak digempurnya juga selayaknya. Tapi kita orang beriman sudah yakin bahwa hari semalam dibaca surat Iradat takluknya taksir kepada segala mungkin mau jujuran makhluk. Apabila Tuhan memang menghendaki terjadi sesuatu maka kuasa ia meneruskannya. Apabila Tuhan tidak menghendaki kata bakal terjadi sesuatu. Nah itu. Oleh sebab itu kembalilah kita kepada Tuhan yang menentukan. Semua kita bangun tengah malam khususnya berdoa mudah-mudahan jangan sampai pecah perang agama di seluruh dunia. Nang khawatirnya adalah pecah perang agama karena ada yang memaham ini adalah perang agama padahal kada ini perang karena dendam dan perang karena sombong. Ini sebenarnya perang namunnya perang jua karena sombong dan dendam. Kurang dendam kada ada obat banyak kada balik mati nang didandam kurang kada hendak disamai supaya anak inya aja nang bisi nuklir nang lain kada boleh apabila ada nang bisi sabuting aja harus dihabisi tapi ini kan anak menyamai dalam inya inya yang tak disamai anda pelayan sahabis diri inya kawa manusia Jadi namun masih kehendak manusia aja, kita jangan gaya. Habisnya kita tetap terbuka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan doa kita berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yahkam Nabi amrul muslimin falaysa minhum." Siapa kada memperhatikan orang Islam maka bukan Islam. Kita harus perhatian kepada orang Islam. Jadi kita doakan aja sebab kita di sini. Ya kalau kita bahagia di Turki misalnya, bisa enak, apakah ada tahu? Cuma di sini, berdoa ya kita. Ya kan? Neng jadi seminggu dua kali, karena aku turun dua kali aja di minggu. Waya, hari Ahad kan apa? Kemes, jadi sebelum mengajar, kita baca Yasin, serta suratan kamilah. Kemudian kita dulu bahagia lawan guru-guru kita sebagai tawasul. Mendah sebab disinggung Pak dihadiahi tuba bapak dihadiahi jiran tetangga dihadiahi masalah makinan kita minta hanya mengharap Allah napa supaya orang Islam bersatu di seluruh dunia. Jangan berkelompok-kelompok, namun Islam berkelompok-kelompok pengarannya kayak durian. Ada kalau lombok durian ya. Ini kata bahasa tuanya sudah. Andai kata ada partai 200 di Indonesia, tapi Islam bahasa satu. Biar aja partainya berlain ngarannya, tapi orang bahasa satu. Nang kaya orang mengunjun, ujungnya 200, tapi wadah jiwaknya sebuah. 200 kunjungnya keumpuan baratahan wadah diwaknya sebuah aja jadi berkumpul di dalam sebuah. Nah, yang sebuah ini wadah ini syariat Islam ahli sunnah berjamaah itu maksud wadah tadi. Jadi ini mengunjung diwaknya kumpulkan di dalam syariat Islam ahli sunnah berjamaah nang mana wa'afi ujarah Nabi. Unda dan apa tunda itu maksudnya al-sunnah wal jamaah. Ashabi itu jamaah. Jadi bukan mana wahai, bukan mana wahabi. Semuanya sahabat. Namun mana wahai Syiah. Di Irak 50% Syiah. 30% al-sunnah wal jamaah. 20% yang kader Islam. Saddam Hussein aku pada tahu tak menakan lawan dia. Ikam ini si Asad kada tak menakan lawan Saddamnya. Aku pada tahu juga. Nah itu. Ajis tarik itu kresen. Perdana Menteri ya kan? Ya kan? Ya kan? Nah, mentala kada kada salah. Itu Raja Amerika Serikat siapa namanya? Jus lah. Alamun jus itu kalau kena jus apa? Jus. Nang jadi Raja Amerika. Nah, apa agamanya? Keras-keras. Nang kedua ini lawan agama fanatik. Nah, itu bapak. Jadi yang dihilangkan ini lah, tapi najis fanatik lawan agamanya. Yang di Amerika, nah hendak menggempur fanatik lawan agamanya. Masyarakat di ucap ikan, hanya di budak-budak, kenapa artinya? Dua kata itu kata. Nangka itulah sudah terjadi. Jadi kita berdoa mudahan orang Islam seluruh dunia bersatu. Nangka dua musuh Islam dimusnahkan Tuhan. Terjadi di zaman waktu Nur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di sulbi Nabi Nuh alaihi salam. Wa hamalani fi sulbi Nuh. Allah Ta'ala membawa nurku di sulbi Nabi Nuh. Waktu itu Nabi Nuh Ya kan? Nabi Nuh waktu itu berdoa lawan Tuhan. Yang membaca doa ini kayaknya muntung Nabi Nuh. Padahal yang membaca doa itu yang disuruh ini yang membaca Nur Muhammad ini yang membaca doa. Nah, apa doanya? Di dalam surah Nuh Quran ada mengatakan Rabb la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Ujar Nur Muhammad yang disuruh Nabi Nuh, ya Allah Tuhanku, jangan kian ada akan lagi intalunya orang kafir sebiji-biji di dunia ini. Intalunya aja jangan ada. Kan intalu itu kan cuma mecah. Jadi anak, intalunya aja jangan ada lagi. Kenapa? Innaka intadarum yudhillu ibadah. Lamun inya memecah, samunyaan orang Islam akan dibahayakannya. Dibahayakannya, apa bahaya? Apa tambah nakal daripada nang dasarnya. Ya kalau umpamanya yang ini lelah intalo beranak nakal. Ini beranak ulang latih nakal dari tadi ini. Ya kan justru tadi nakal anaknya tak kurang dari cerita nakal anaknya. Karena cucunya nakal lagi. Aitu illa wa'alaikum takbara rabdu ufirli wali wali saja. Waliman dakala baiti mu'minan wal mu'minina wal mu'minan. Ya Allah ampunilah ulun kalau tersalah ke doa yang tadi. Kalau doa tadi doa yang marah sebenar, maka ulun minta ampun ulun dia. Doa ibu bapa ulun pun ampuni juga. Dan semua orang yang percaya ulun dia, yang dahulu yang sekarang akan datang, ampuni juga doa mereka. Terutama orang yang berhilang ke rumah ulun, tapi beriman. Lawan ulun artinya berhilang dan percaya. Be'elang dah teman percaya. Lamun be'elang ke rumah sandak ngecek, itu ngarangnya cek dan cek. Ini be'elang karena percaya. Bahwa sujin apabila be'elang ini memberi bukti, itu kan. Kadang orang kafir dengan be'elang. Ada orang be'elang ke rumah. Kita beri nasihat, nasihat itu buntungnya kepali-pali, mana saja orang muntung. Ada yang akan menasihati dengan cara putusan. Ada yang akan menasihati dengan cara kusutan. Menjadi kusut-kusut yang telah ulang-ulang kerahian. Jadi kalau perlu pemanah, ada juga pulang mana sehati nyawa orang kafir. Ada juga nih bro segolongan itu kan aja nanti komnya aja petakun ulun ini kafir kafir bagi yang banyak pura-pura kalau mendang lalu sihir ini sih aja mari sih putus terbuting ulun jangan nurut dia aja pada kalau pada cuma ucap dan aja yang paling murah. Batu pendulang itu pun batunya itu namanya bakas gitu bini juga jujur kan. Ini ada orang kawin kan hendak kawin tender ya oleh pemuluh bebiniannya loh hendak tender nyawanya bujur juga kan serius hendak dikawinakan lawan si anu Inggris jujuran nyawa tak buka sudah jujuran nyawa mana kita buka sudah ya pengulu asal tak wajar tak kalau usaha nyawa mau yang uya ujar jadi ini sebenarnya menjawab anu betakun pengulu jujuran tadi ditulis lah di buku apa karena itu kuat ini kuat ada jual jual kuat kuat. Nah, kenapa buat buku nama ini cacat-cacat? Jujurannya ditulis juga kan? Ditulis, ya pengolah. Namun ditulis, ya berkulun pada atas. Nah, apa jujurannya walau? Ya pengolah. Sekalinya seperangkat alat mendulang. Pulang seperangkat alat sholat. Ini seperangkat alat mendulang. Nah, jadi ada linggis. Ada angkatan. Hah? Alat orang mendulang. Ada kayu. Bisa kayu jantah, ketemu nih, kurang nikah. Nyerah. Amat-amat maktubah. Di anang gondang, nyawa muda kawinkan lawan si Allah gandum. Wali bapaknya, si Haji Jabir, sudah berwakil gondang dengan maharnya. Seperangkat alat mandulang. Mana ringgitnya? Kadang-kadang jauh-jauhkan. Soh kagak, soh aja. Gampang aja. Tajam. Jadi yang tadi lah kita jangan ragu-ragu. Masalahnya yang penting kita ini kembali kepada Allah berdoa dengan sebagaimana Nur Muhammad yang ada di surdi Nabi Nuh tadi mendoakan supaya kurang beriman kamunya diampuni Tuhan dan artinya umat Islam bersatu dan musuh-musuh Islam musnah. Jangan ada ilahunya lagi. Insya Allah kita bapak yakinan udhuni astajib lakum. Ya Allah, apabila berdoa dikabulkan Tuhan. Itu Allah. Nah, jadi sekarang umat Islam di luar murang. Jadi ulang-ulang di dalam, apabila berdoa, kabul. Minta aja juga kita berdoa aja. Kalau karena ikam ada yang kita wani. Nuka retek. Umpatnya barang rakan. Iya kan? Bawa linggis. Hendak melawan antara Amerika. Linggis tadi di bawah. Linggis bentar. Minjam lorong rumahnya. Kudrat irada takluk kepada mungkin ma'dum dan mungkin ma'dum. Apabila Tuhan yang menghendaki sesuatu, maka Tuhan kuasa, maha ada. Atau Tuhan menghendaki kadada, maka kuasa menyiapkan. Jadi kita mengharap, mudah-mudahan jangan terjadi perang dunia. Jangan terjadi yang mudah. Bukan ada gampangan. Ya Allah. Di kita umat Islam banyak mayu kritas. Lamun inya bergerur di sini, lang mayoritas ini bakal lahir lawan orang kagak mayu. Yang biasa nang kagak mayu, orang daun. Ya kada, kada ini kan wujud-wujudnya serius lah. Namun tak adudin saja non asli di sini sabang kalian tuntung sembahyang saja yakin lawan selatan ramilah doanya pinanya pina taras dua orang pinanya lima kali di sini masih yakin bertuntung sembahyang dan mudah-mudahan ya kan boleh jadi yang membaca doa yang dikabulkan Tuhan boleh jadi yang ma'amin dikabulkan Tuhan. Sebab kepastian sana zaman orang Islam samut saja jauh tadi nah apabila yang musim hujan mati kelapas lamun musim kemarau mati kehausan sama cuma inya bandar ya kagada diulahkan rumah sakit ya kan diulahkan rumah sakitnya samut banyak banget nama jadinya kegampangan gak haus kagak minum. Mendengar kaya wajib hijau, nang demonstrasi, demonstrasi, ada kalau nang nombok makanan, lawan minum, kada gampangan. Ya Allah, kada mau makan, kada mau minum. Sedangkan Tuhan, menyuruh makan aja, minum aja, tapi jangan banyak. Jadi aku menjurahkan telah. Tuhan menyuruh makan aja, minum aja, tapi jangan banyak. Itu Tuhan yang menyuruh. Kalau ada yang mengajinin, nang nombok demo. Nang dia mau misalnya bupati, lalu pada anak makan ke bulanan, bulan puasa, siang hari. Makan aja, minum aja, tapi jangan banyak. Itu paham lah. Ya ke gula, ya ke uyah, ya ke asam, ya ke lombok. Makan aja, tapi jangan banyak. Ya ke buah, makan aja, tapi jangan banyak. Ya ke banyu, minum aja, tapi jangan banyak. Namun dokter mengatakan pada boleh minum banyak, pada boleh makan buah. Maksudnya itu pada boleh banyak. Ya, menang sedikit-sedikit aja boleh aja. Ya. Aku ini berjalan aku nembak dokter. Boleh sama makan enggak, Pak? Aku bertakon kalau boleh sama makan durian. Satu boleh aja. Makan aja aku sedikit, cuma tolong ambil pulang sedikit. Di hadapan dokternya di rumah. Betontong sedikit pulang. Sudah ya Pak Kiai, cukup sudah ya. Cukup kan boleh satu biji. Ini berapa biji ya? Cukup kan tunggal biji ya. Nyekawa langsung 10 biji sekali makan. Jadi dokternya. Jadi jangan dokter aturannya. Biar ini kan tahu berlonco-lonco. Lamun nang penyakit ini penyakit parah mati. Aturannya dia bahasan mati sudah tak umur kena kawalan. Belojo-lojo ini sekali main belojo-lojo jadi jarku marahnya ini marahnya orang belajar menyambat mama buang parangnya. Orang parah mati itu kan membuang parangnya. Ada sesuatu yang ganjil yang lebih jauh yang lain daripada yang mengalahkan mati itu yang dulu-dulu kan seperti itu. Ayo cepat nafsiyah tadi lah, hati-hati banget lah, montong kalau sasat lah. Kalau yang artinya nafsiyah tadi dikarenakan oleh satu karena matinya di situ tidak dikarenakan oleh satu karena. Jadi wujud Allah bukan dikarenakan oleh yang lain. Paham baik kan? Nyaranya bahaya, ya benar, dalil itu paham. Apa wujud Allah dari langit dan bumi dan antara keduanya? Mun yang ada di langit, ada di bumi, ada di antara keduanya. Kata nampak wujud Tuhan. Berarti harap langit, bumi, dan antara keduanya daripada Allah. Nah, itu di situ sasatannya. Matinya pangkat ahlul dalil nomor dua pangkatnya. Jelas bintang, bintang, dan jajah. Paham enggak? Kalau ahli syuhud, ahli kasyaf, wal burhan, maka itu pangkatnya bintangnya bintang lima. Nah itu. Jadi ahli syuhud wal burhan. Bukan ahli dalil. Apa-apa ahli syuhud wal riyad. Bukan ahli dalil wal burhan. Makan obat ala-ala. Nah, nyata benar sudah sifat wujud Allah. Baik di mana kita, di mana kita melihat, maka di situ nang ada akannya itu Allah. Apabila mah ada akan, tentu sifatnya bersifat ada. Ya kalau tak, itu nang jadi dikatakan nyata wujudnya Allah di dalam nang kita lihat. Itu maksudnya, paham tak? Sebab nang kita lihat itu nang mah ada akannya Allah, tentu sifatnya bersifat ada. Ini ngarannya ingat Tuhan Tuhan juga. Apabila kita amalkan yang ini, nang kada buruk bersuara ini zikirnya, buruk kada bersuara kada. Apabila kada buruk bersuara, kada ada minta tonton lawan orang, kada ada minta saksiakan lawan orang, kada ada minta dengar lawan orang. Sebabnya adalah dengan penglihatan mata zikirnya. Tapi kada menafiakan zikirmu.